السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan keimanan kita. Bicara tentang ilmu, bicara tentang iman. Bicara tentang ilmu, bicara tentang bagaimana menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena semuanya dengan ilmu. Man kana yuridu dunya fa'alaihi bil'ilm, wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil'ilm. Al-Imam Syafi'i menyatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus tahu ilmunya. Hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa semua itu dimulai dari ilmu. Semua dimulai dengan ilmu. Makanya konsep Islam adalah tidak melangkah tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bahwa ini adalah kebutuhan. Ini adalah awal dari semua aktivitas, awal dari semua kegiatan, awal dari semua amal dan ibadah. Gak ada ibadah tanpa ilmu. Bahkan kita akan ditanya dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa anda lakukan ini tanpa ilmu? Kenapa tanpa ilmu? Kenapa tanpa ilmu? Kenapa tanpa ilmu? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Gak boleh mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal yang seringkali kita remehkan, masa gini aja nanya, masa ini aja tanya, lihat cek dalil, masa cuman gini aja kita harus kembali kepada Al-Qur'an atau hadis. Loh, Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, anda jangan mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya. Jamaah sekalian Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya marilah kita kembali menguatkan syahadatain kita. Syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa kita hidup hanyalah menjadi seorang hamba. Hamba yang mengabdi, hamba yang tunduk, hamba yang nurut, hamba yang beribadah dengan penuh rasa cinta dan merasa diri hina dina di hadapan Rabbul Alamin. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada merasa diri besar. Dan itulah yang diminta oleh Allah pada diri kita. Itulah tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Maka beribadah kepada Allah. Dan untuk beribadah kita harus mengikuti jalannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah beliau. Ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tentang mubadarah, tentang bersegera, tentang berkompetisi dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam beramal soleh, mereka bukan hanya mendengar ayat itu selewat saja sebagaimana sebagian dari kita. Mereka bukan hanya sekedar membaca ayat itu tanpa makna, tapi mereka masukkan ke dalam sanubari mereka. Mereka tancapkan hal tersebut. Dan mereka jadikan mubadarah. Mereka jadikan mubadarah bersegera dalam beramal soleh menjadi karakter yang tidak bisa dipisahkan dalam diri mereka. Mereka berkompetisi dan hidup mereka adalah tentang kompetisi beramal soleh. Amal soleh. Tapi mengamalkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard. Dan bersegera menuju ampunan Allah, ampunan Rabb kalian, dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka berusaha mengamalkan fastabiqul khairat, maka belum malu-malu mengerjakan kebajikan. Dan salah satu potret yang selalu dikenang oleh sejarah adalah bagaimana Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu itu Umar mengatakan, amarana Rasulullah SAW an natasaddaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku atau memerintahkan kami untuk bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wafaqa dzalika malun indi. Dan pada hari itu aku punya harta yang aku miliki. Maka lihat bagaimana respon orang beriman. Orang yang meyakini fastabiqul khairat, orang yang meyakini wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, orang-orang yang meyakini badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah dalam beramal sebelum datang fitnah. Lalu di hadapan mereka ada perintah untuk berinfak. Ada arahan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana reaksi mereka. Dan bandingkan dengan reaksi kita. Ketika ada kesempatan berinfak dan bersedekah, apa yang akan kita lakukan? Lalu bandingkan dengan apa yang mereka lakukan? Apa respon kita dan apa respon mereka? Lihat respon Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala secara spontanitas ketika mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berinfak dan bersedekah. Respon Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala secara spontanitas ketika mendengar ada peluang beramal soleh, ada peluang memberikan sesuatu di jalan Allah. Beliau mengatakan, al-yaum asbiku Abu Bakar in sabaktuhu yaumah. Beliau mengatakan, ini momentum aku mengalahkan Abu Bakar jika aku bisa berinfak lebih banyak dari dia, dari beliau. Jadi langsung yang terbesit di benak Umar bin Khattab, hari ini momentum untuk berkompetisi dengan Abu Bakar dan mengalahkan beliau dalam beramal soleh. Jika aku bisa menginfakkan harta lebih banyak daripada beliau, jadi ini momentumku mengalahkan beliau nih. Jika aku bisa berinfak lebih banyak daripada beliau, Allah lihat-lihat fastabiqul khairat jemaah. Al-Baqarah 148 benar-benar meresap di dalam hati Umar bin Khattab. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Ayat yang kita bahas di awal bab ini, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Jadi ketika Umar bin Khattab dan para sahabat melihat ada pintu beramal soleh, ada pintu berinfak di jalan Allah, yang terbesit di benak mereka bukan hanya beramal. Kalau kita kan, ini ada kesempatan berinfak, ada kesempatan beramal soleh, aku mau ikutan dong. Itu aja udah bagus banget kan, punya respon, aku mau ikutan. Tolong nomor rekeningnya dong, aku mau ikut nyumbang. Aku mau chip in, aku mau. Itu udah bagus. Tapi Umar bin Khattab bermain di level lebih tinggi dari itu. Beliau bukan hanya mengatakan, saya mau ikutan, saya mau dermakan harta saya. Tapi beliau katakan, ini momentum mengalahkan Abu Bakar. Lihat real. Jadi mubadarah bersegera itu bukan narasi omong kosong, bukan isapan jempol, bukan lip service. Tapi benar-benar menghujam di dalam diri mereka. Ini ada pintu beramal soleh. Ah, hari ini saya mau kalahkan. Hari ini saya mau kalahkan Abu Bakar. Ini momentum saya. Hari ini momentum saya. Kalau kita sering kali persilakan orang lain, antum dulu. Bahkan kita kadang-kadang kita buat programnya, tapi kita nggak nyumbang di situ. Subhanallah. Kita suruh semua orang nyumbang, bantu. Kita sendiri gak nyumbang. Subhanallah. Itu ini fisabilillah. Kita harus support. Kita sendiri gak nyumbang. Tapi teriak-teriak ke orang. Mari kita bantu korban COVID yang sedang isolasi, yang sedang ini. Loh, Anda nyumbang apa enggak? Belum sih. Lihat bagaimana perbedaan. Dulu para sahabat, begitu pintu kesempatan beramal soleh dibuka, al-yawm asbiku Abu Bakar in sabaqtuhu yawma. Ini momentum aku mengalahkan Abu Bakar jika aku bisa berinfak lebih banyak dari dia, dari beliau radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana Umar bin Khattab. Ini real, bukan teori lagi. Qala faji'tu bi nisfi mali. Dan Umar benar-benar serius. Buktinya beliau datang ke Nabi SAW dengan membawa setengah hartanya. Bayangkan, setengah harta beliau. Setengah. 50%. Siapa di antara kita pernah berinfak 50%? Kita gak bicara angka. Kita bicara persentase. Ada orang pernah berinfak 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bahkan 10 miliar. Tapi pertanyaannya, 10 miliar itu berapa persen dari hartanya? Ketika dihitung cuma 2%, cuma 3%. Ini Umar bin Khattab 50%. Berarti kalau beliau punya uang 100 miliar pada saat itu, beliau sumbangkan 50 miliar. Subhanallah. 50% harta. Dengan penuh kepercayaan diri. Dengan penuh optimisme, saya akan kalahkan Abu Bakar. 50% ya pede lah. Siapa yang berinfak 50%? Zakat aja 2,5%. Dan banyak di antara kita gak bayar-bayar. 2,5%. Terus kita lupa. Saya puluhan tahun gak bayar zakat. Hanya cuma 2,5%. Ini 50%. Jadi jangan kan infak sedekah, 2,5% zakatnya dia gak bayar. Saat aku bawa setengah hartaku itu, Rasulullah bertanya kepada diriku, ma'abukaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa yang kau persiapkan untuk keluargamu, wahai Umar bin Khattab? Apa yang kamu persiapkan dan apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nih. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, mithlah, aku sisakan setengahnya. Yang serupa. Jadi hadirin yang Allah muliakan, lu kasih 10 miliar berarti yang disisakan 10 miliar misalnya. Lu infakkan 25 miliar berarti yang disisakan 25 miliar. Setengah. Mithlah. Wih, Masya Allah jemaah. Setengah. Wih, itu gak mudah. Dan semakin kita banyak uang, semakin sulit lu setengah. Semakin sulit. Kalau kita cuma punya duit 50 ribu, mungkin lebih mudah kita menginfakkan 25 ribu dan 25 ribu. Kalau kita punya 10 ribu, mungkin akan lebih jauh akan lebih mudah ya maaf. Kalau kita punya 50 ribu, akan lebih mudah kita menginfakkan 25 ribu. Kalau kita punya 10 ribu, akan lebih mudah kita menginfakkan 5 ribu. Ah, 5 ribu deh kasih. Ada nenek-nenek sama anaknya butuh minum, udah kasih 5 ribu beli air mineral. Makanya kan seringkali yang punya kepekaan dan rela berkorban kan orang-orang yang gak punya, karena lebih mudah di satu sisi ya, di satu sisi. Tapi kalau kita punya 50 miliar, gak mudah membuang 25 miliar. Tidak mudah. Tidak mudah. Sama kayak zakat. Kita punya 100 juta. Mungkin kan lebih enak mengeluarkan 2,5 juta. Tapi kalau kita punya 100 M, emangnya mudah mengeluarkan 2,5 M? Gak mudah. Semakin tinggi angka, semakin berat. Itu tadi. Ada nenek-nenek butuh air sama cucunya. Kita cuma punya 10 ribu. Jadi kita kasih 5 ribu buat cucu sama nenek tersebut. Ini nek, 5 ribu. Yuk kita berinfak 50%. Tapi kalau ada seseorang misalnya, seseorang tinggal di sebuah daerah elit di Jakarta, dan dia punya 2 rumah bersebelahan. Ini rumahnya, dan sama persis. Luasnya sama, bangunannya sama, persis kembar. Terus datang nenek tersebut, lagi datang aja. Neneknya gak minta-minta, datang aja lah. Kalau capek segala macam. Terus dia lihat lah, lagi ada di halaman dia lihat. Kira-kira berani gak kasih? Dia bilang ke nenek, itu sebelah rumah saya, buat nenek aja. Siapa yang bilang bisa gitu? Ini sebelah itu rumah saya, buat nenek aja. Padahal orang yang punya 2 rumah, dibilangan elit, kira-kira rumah yang satu lagi itu 50% hartanya enggak? Ya gak mungkin lah. Belum uang cashnya, belum propertinya, belum asetnya, belum sahamnya segala macam. Berat. Nah, ini rumah saya sebelah buat nenek aja. Tapi orang punya 10 ribu, itu lebih mudah. Nek, ini udah 5 ribu, nek. 50%. 50% lebih mudah. Ya orang kaya susah. Susah. Ini Umar bin Khattab, setengahnya Rasul. Subhanallah. Setelah Umar mengatakan demikian, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan luar biasanya jemaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an datang dengan harta yang sangat banyak. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, apa yang engkau siapkan untuk keluargamu? Apa yang engkau siapkan dan tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu? Apa yang engkau tinggalkan dan apa yang engkau siapkan untuk keluargamu? Dan jawaban Abu Bakar membuat banyak orang terkejut. Beliau mengatakan, abqaitu lahu Allah wa rasulahu. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Aku siapkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya aku berikan kepada engkau ya. Keluargaku, Allah dan Rasul yang akan lindungi. Seluruh hartanya diberikan. Karena Abu Bakar memberikan semua hartanya. Lalu jawabannya sangat dalam, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Aku siapkan mereka untuk bertawakal kepada Allah dan mengikuti engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku yakin Allah akan jamin. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Dan bukan berarti berpangku tangan. Bukan berarti jadi ketergantungan, enggak. Tapi yakinnya Abu Bakar As-Siddiq bahwa Allah akan ganti. Yakinnya Abu Bakar As-Siddiq bahwa mana kasat sedekatun min mal, sedekah enggak akan mengurangi harta. Saya kasih semuanya, nanti Allah ganti. Abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Itu Umar menyatakan, la usabikuka ila syai'in abada. Aku gak akan pernah bisa mengalahkan engkau wahai Abu Bakar selama-lamanya. Aku gak akan bisa mengalahkan engkau selama-lamanya. Semuanya dikasih untuk Allah dan Rasulnya. Semuanya. Semuanya. Dengan penuh keyakinan. Gak ada maju mundur. Aku siapkan dan aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana tauhidnya Abu Bakar As-Siddiq. Tauhid bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Wakil. Tauhid bahwa Allah Al-Ghani. Apa susahnya Allah memakmurkan mereka setelah Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya? Bukankah kita baca surat Yasin dan Allah kalau mau melakukan sesuatu tinggal bilang kun fayakun, maka terjadilah. Tinggal bilang kun, maka jadi kaya lagi. Artinya gak ada yang sulit bagi Allah SWT. Tinggal kita berusaha, berikhtiar, berjuang. Semuanya. Kita yang hari ini jobless karena pandemi, yang gak ada kerjaan, paling gak kita masih punya saldo lah hari ini. paling nggak kita masih punya pegangan. Lihat bagaimana Abu Bakar hari itu dikasih semuanya ke Nabi SAW, dikasih semuanya, nggak ngeluh tuh, nggak doubt, nggak galau. Bahkan dengan keyakinan abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tenang aja. Subhanallah. Jadi kalau kita masih mikir pokoknya papa mama pergi dulu ya, ini ada ATM 20 apa isinya 20 juta, kalian manfaatkan baik-baik ya. Kita masih tinggalkan uang buat anak-anak kita. Abu Bakar enggak. Tinggalkan Allah dan Rasulnya, subhanallah. Itu yakinnya Abu Bakar As-Siddiq akan janji Allah. Yakinnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala terhadap apa yang Allah firmankan dan Nabi SAW sabdakan. Udah gak mikir macam-macam lagi. Dan apakah berikutnya boleh hidup kelaparan? Enggak. Apakah habis itu hidup melarat? Enggak. Padahal kita tahu bersama, setelah itu beliau jadi khalifah. Jadi bermana kosat sodak kotunin mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Cuma masalah kita yakin apa enggak. Kita percaya apa enggak dengan konsep tersebut. Dan tunjukkan keyakinan kita dengan mengamalkan. Dan bukan hanya mengamalkan, berlomba-lomba, cepet-cepetan, berkompetisi. Hadirin Allah muliakan, kisah sederhana ini itu sangat dalam loh. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana peran tauhid dalam membentuk karakter seseorang. Peran tauhid dalam menumbuhkan keberanian dalam diri seseorang. Bagaimana gak berani? Semuanya diserahkan. Kenapa? Karena yakin kepada Allah. Yakin Allah al-Ghani. Allah akan ganti. Allah maha kaya. Allah gak mungkin mencampakkan kita. Idzan la yudhayyi'una, sebagaimana ucapan Hajar. Kalau begitu Allah gak mungkin sia-siakan kita. Hari ini kan kita bukan krisis ekonomi semata, ini kita krisis iman, krisis tauhid. Apakah kita lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Itu kan yang perlu kita camkan. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abqaitu lahumullah wa rasulullah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Aku persiapkan. Ini pelajaran luar biasa. Dan lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendidik keluarganya untuk bergantung sama Allah. Ada betapa banyak seorang suami berani, suami-suami, tapi keluarganya gak siap. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq, belum didik. Dan diantaranya belum lakukan hal-hal besar. Berbeda dengan kita. Kita udah tahu itu haram, tapi kita tetap kerjakan. Ketika ditanya, kenapa tetap kerjakan? Kita berdalih, istri sama anak gue mau makan apa? bagaimana kita bisa mendidik istri dan anak-anak kita beriman kepada Allah, sedangkan mereka kita jadikan alasan untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka kita jadikan alasan bermaksiat sama Allah. Mereka kita jadikan alasan makan uang haram. Mereka kita jadikan alasan untuk tetap mengerjakan hal-hal yang haram. Bedakan dengan Abu Bakar. Keluarganya dididik untuk tunduk sama Allah, untuk yakin sama Allah. Abqaitu lahumullah wa rasulah. Untuk gak bermaksiat sama Allah. Dengan penuh keyakinan. Kontras dengan kita, subhanallah. Kita alih-alih mendidik keluarga kita ke iman, ke tauhid, justru kita jadikan alasan mereka, atau justru kita menjadikan mereka sebagai alasan, mohon maaf, mereka sebagai alasan untuk membenarkan praktek-praktek cari uang kita. Subhanallah. Syattani baina musyarrikin wa mughribi, kata berbeda antara timur yang berbeda ya antara timur dan barat. Yang satu mendidik keluarganya untuk beriman kepada Allah, yakin sama janji Allah, lebih percaya apa yang Allah janjikan daripada apa yang kita lihat. Tapi sebagian kita menjadikan keluarga sebagai alasan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita dari maksiat sehingga kita terbebas dari status dayuth, la yudkhul jannata dayuth, atau kama qal, tidak akan masuk surga laki-laki yang dayuth, yang membiarkan ada maksiat di keluarga, sedangkan kita menjadikan mereka sebagai alasan bermaksiat. Abu Bakar enggak, itu Abu Bakar mengajak keluarga untuk berpacu. Menjadi yang terbaik. Dan enggak berat, sakit emang. Gampang apa terima kenyataan semua harta dikeluarkan? Enggak mudah. Tapi kalau kita ingin berjuang ya begitu. Sesuai, bukan harus demikian ya, enggak. Ya Umar aja tidak bisa sampai titik itu, tapi yang tadi apa yang sudah kita perjuangkan? Apa yang sudah kita perjuangkan? Abqaitullah wallah wa rasulah. Aku tinggalkan mereka, atau aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi bagi Abu Bakar, Allah dan Rasulnya lebih penting daripada uang. Dan itu real. Bertakwa kepada Allah, taat kepada Rasul, itu lebih penting dari uang. Menjadi bagian dari perjuangan Nabi SAW dengan memberikan harta kepada Nabi SAW, itu lebih penting daripada uang di dalam keluarga beliau. Jadi melibatkan atau mengkondisikan keluarga untuk berada di belakang Nabi SAW dan mendukung perjuangan beliau Nabi SAW, itu lebih penting daripada uang. Radhiyallahu ta'ala. Dan jamaskan yang terakhir, sebagian ulama mengatakan rahasia mengapa Abu Bakar mengalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, padahal dua-duanya sama-sama mulia. Ini sedang kita sedang membahas antara ranking 1 dengan ranking 2. Enggak ada pecundang di sini. Enggak ada orang gagal di sini. Enggak ada ahli maksiat, enggak ada ahli fajir, enggak ada ahli fasik. Ini sedang membahas ranking 1 dan ranking 2 umat ini. Ini sedang membahas antara khalifah pertama dan khalifah kedua. Dijelaskan sebagian ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu semangat beribadah. Semangat beribadah. Semangat beramal soleh. Tapi masih menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kompetitor beliau yang harus beliau kalahkan, atau yang ingin beliau kalahkan lebih tepatnya, secara positif. Secara positif, ini bukan hasad, ini bukan dengki, bukan iri, enggak. Kompetitor kebaikan yang ingin beliau kalahkan secara positif. Umar masih di sisi itu. Makanya kan kata Umar, al-yawm asbiqu Abu Bakar in sabaqtuhu yawma. Ini momentum saya mengalahkan Abu Bakar jika aku bisa berinfak lebih banyak daripada beliau. Jadi masih menjadikan pihak lain, sosok lain sebagai kompetitor yang ingin dikalahkan. Jadi masih ngelihat lain. Abu Bakar enggak coba. Abu Bakar enggak peduli orang. Orang mau ngapain, itu bukan urusan saya. Abu Bakar itu bermain di level apa titik maksimal yang bisa saya berikan. Mau ngalahin orang, kayak gak ngalahin orang, itu bukan urusan saya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu berjuang untuk sampai di level terbaik dari dirinya sendiri. Yang beliau kalahkan itu dirinya. Karena kalau Abu Bakar menjadikan pihak lain sebagai kompetitor kebaikan yang ingin dikalahkan, maka Abu Bakar As-Siddiq cukup berinfak 50 plus 1, selesai. Menang udah. Menang sama Umar, menang. Ngapain semuanya? Umar berapa persen? 50%. Ya udah, infak aja 50% plus 1. Selesai masalah. Yang menang siapa? Abu Bakar. Yang juara 1 Abu Bakar. Tapi bukan itu. Oke, 50 plus 1 saya menang. Tapi kalau bisa 50 plus 2 kenapa enggak? Kalau bisa 50 plus 3 kenapa enggak? Kalau bisa 50 plus 4 kenapa enggak? Dan itulah kenikmatan hidup. Kita enggak peduli sama yang lain, dalam tanda kutip. Enggak ribetin orang. Tapi memacu diri, memacu diri, memacu diri, memacu diri, memacu diri. Dalam tanda kutip, kita punya dunia sendiri. Bukan introvert, bukan. Bukan enggak peka. Justru peka ini. Infak semuanya itu dibagi-bagiin ke siapa? Ke lingkungan. Ya kan namanya di perang di Tabuk kan. Untuk persiapan Tabuk. Peka. Ini bukan tentang introvert, ini bukan tentang enggak peka. Justru peka. Tapi tidak menjadikan pihak lain sebagai kompetitor. Yang dijadikan kompetitor adalah diri sendiri. Bermain dengan versi terbaik dari diri kita, itu poinnya. Versi terbaik dari diri kita. Sehingga kita enggak hidup di bawah bayang-bayang orang. Enggak hidup di bawah bayang-bayang. Walaupun berkompetisi kebaikan itu bagus, tapi kurang enak. Kurang maksimal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang. Si A begini, saya begini. Si A begini, saya. Itu bagus, tapi bukan level tertinggi. Level tertinggi adalah kita punya target sendiri. Kita punya musuh sendiri, yaitu diri kita sendiri. Makanya kan al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, Nabi mengatakan mujahid adalah orang yang berjihad, adalah orang yang melawan dirinya sendiri agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kontras, makanya lihat bedanya. Umar mengatakan hari ini momentum saya mengalahkan Abu Bakar. Jika saya bisa memberikan yang lebih baik daripada yang beliau berikan. Abu Bakar enggak ada menyinggung Umar, enggak ada menyinggung Uthman, enggak ada menyinggung Ali bin Abi Thalib, enggak ada menyinggung Abdurrahman bin Auf, enggak ada menyinggung Sa'ad bin Abi Waqqas, enggak ada. Saya bisa kasih semua, ya saya bisa kasih semua. Saya bisa kasih semua, saya kasih semua. Hidupnya itu sama Rabbul Alamin, Subhanallah. Enak. Itu luar biasa, jemaah. Makanya Siddiq Dan dengan pola demikian beliau menjadi yang terbaik. Beliau menjadi yang terdepan. Dengan cara yang paling indah, yang paling elegan. Tiba-tiba yang lain kalah aja gitu ya. Tanpa beliau sadari, dengan beliau menggunakan pola begitu, si A kalah, si B kalah, si C kalah, sampai Umar kalah. Kalau kita kan, kita menjadikan manusia sebagai kompetitor. Udah gitu, bukan kompetitor kebaikan pula. Lebih mengarah kepada hasad, lebih mengarah pada dengki, lebih mengarah pada cemburu. Makanya hidup kita gak tenang. Hidup kita gak tenang. Lalu kita salahkan orang lain atas ketidaktenangan hidup kita. Subhanallah. Tidak tenang itu kurang zikir. Bukan gara-gara sikap atau perilaku orang lain. Tidak tenang itu kurang ingat Allah. Bukan karena kita dikalahkan oleh pihak lain. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, katailah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi ketidaktenangan bukan karena orang lain kalahkan kita dan kita gagal menjadi orang nomor satu, bukan. Tidak tenang adalah ketika kita lupa berzikir kepada Allah. Makanya lihat nuansa yang dibangun Abu Bakar apa? Abqaitu lahumullah wa rasuluh, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Udah gak mikir yang lain. Kalau kita kan, itu anak-anak sama-sama tenang ada tetangga, Masya Allah gitu ya, tenang ada tetangga. Itu anak-anak sama siapa? Udah titip-titip tetangga, aman. Kita gak bilang, ada Allah, Subhanallah. Kita mau naik haji kan, ninggalin anak-anak 40 hari atau 30 hari. Nanya, itu anak-anak sama-sama tenang sama neneknya. Asyik. Simpel ya, tapi itu lihat, kita gak mengatakan, saya tinggalkan untuk anak saya Allah dan Rasulnya. Semoga saya ketika saya pergi, mereka bisa jadi hamba Allah dan bisa jadi umat Nabi SAW. Itu Masya Allah ya. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Lihat bagaimana Abu Bakar dan Umar. Kita semua dengan ranking 1, ranking 2. Tapi dengan beda pola, beda pattern. Dan hasilnya beda. Dua pola ini sama-sama baik. Kita semua dengan mana yang terbaik dari dua pola baik. Itu kan baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana mereka bukan hanya membaca dan menghafal ayat-ayat tentang bersegera dalam kebaikan, tapi mereka hujamkan dalam diri mereka dan mereka amalkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, barakallahu semoga Ustaz Tim dan seluruh umat Islam senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustaz, terkadang kita masih diselimuti kekhawatiran karena realita di depan mata, di mana yang bekerja keras baru dapat hasilnya. Yang saya pahami rezeki sudah diatur, apakah ikhtiar ini ditujukan untuk mencari berkahnya atau seperti kebanyakan orang yang berpikir usaha tidak mengkhianati hasil? Apakah jika demikian artinya belum yakin benar bahwa rezeki diatur Allah dan rezeki bukan karena kerja keras kita? Mohon arahannya agar Anda tidak salah persepsi. Jazakallahu barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, rezeki jelas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha tidak akan mengkhianati hasil jika kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Kalau kita hanya memahami dari segi angka, ada banyak orang yang bekerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Dan ada banyak orang yang nggak kerja sama sekali kaya raya. Itu clear lah, gitu. Ada banyak orang, jangankan kerja keras, baru lahir udah kaya dia, nggak apa-apain. Dan seumur hidupnya gak pernah capek. Fulus ada. Ada orang udah jungkir balik gak kaya-kaya. Maka kaidah ini gak berlaku dan gak berjalan. Kenapa? Karena parameter kita hanya angka. Tapi kalau parameter kita buah hati ini kita pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar atau berusaha itu taqarruban, imtithalan, kita berjuang, kita bekerja, kita berusaha hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mau dapat gak dapat bukan urusan kita. Mau dapat gak dapat bukan urusan kita. Dan insya Allah pasti dikasih. Karena Nabi mengatakan, "Law kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thayra." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan rizki kepada kalian, la razaqakum kama yarzuqut thayr, sebagaimana Allah kasih rezeki kepada seekor burung, taghlu khimasan wa taruhu bitana, yang pergi dalam perut lapar pagi hari dan pulang dengan kondisi perut kenyang, hadis Tirmidzi. Jadi kalau kita benar-benar bertawakal, pasti dapat. Tapi adapun besar atau kecil bukan urusan kita. Tapi yang pasti adalah kita akan dapat, itu yang pertama. Dan kalau kita padukan antara amalan hati dan berusaha dengan semaksimal mungkin, maka banyak atau sedikit, insya Allah berkah, insya Allah kebaikan. Dan kita gak terfitnah dengan harta. Adapun hanya jadi patokan angka, angka, angka, nominal, nominal, nominal, gak ada yang jamin. Dan kalaupun dapat, mau banyak, mau sedikit, kalau kita hanya ambisinya ke angka dan nominal, gak berkah. Banyak gak berkah, sedikit pun gak berkah, udah berantakan semuanya. Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, semua umat muslim di dunia mendapatkan rahmat dari Allah. Mohon izin bertanya Ustadz, atas kebodohan yang saya miliki, untuk hadis perlombaan sedekah antara Umar dan Abu Bakar menunjukkan bagaimana Abu Bakar menghabiskan semua harta dunia untuk sedekah. Lalu pada bab niat, hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu saat Rasulullah menjenguknya saat sakit, menunjukkan bahwa saat infak meninggalkan sepertiga untuk keluarga. Apa kondisi sakit dan saat yang membedakan dua pesan hadis ini Ustaz? Mohon pencerahannya, barakallahu fikum, jazakallah. Pertanyaan yang sangat bagus yang berkaitan dengan materi ini, jazakallah khairan. Hadis ini dalam kondisi normal. Adapun dalam kondisi sakit yang secara medis intuisi mengarahkan kepada kematian, maka tidak boleh lebih daripada sepertiga. Nabi SAW bersabda, "Ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir." Dan kita sudah bahas ini. Di bab ini pun sempat kita bahas ini. Jadi kondisi normal. Abu Bakar kondisi normal, kondisi sehat, kondisi nyaman. Atau kalau sakit, ya udah sakit-sakit biasa lah. Adapun kalau sakit yang secara medis atau secara dugaan kuat akan mengarahkan kepada kematian, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir, kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertiga, dan sepertiga sudah maksimal. Kenapa demikian? Karena kalau kalau kita dalam kondisi akan menjelang kematian, maka uang tersebut sudah, kalau bahasa kita, satu kaki sudah milik ahli waris. Kita gak boleh zalimi. Jadi ini, ahli waris sudah terlibat di uang tersebut. Allah tahu. Dan sebagian ulama membahas, boleh gak kita berinfak seluruh harta kita sebagaimana hadis Abu Bakar ini. Sebagian mereka mengatakan boleh, dengan syarat dalam kondisi normal. Yang kedua, iman kita itu kayak Abu Bakar. Kalau enggak, jangan coba-coba deh. Akhirnya kita jadi benalu nanti. Akhirnya kita nyusahin orang. Akhirnya kita berharap sama orang dan seterusnya. Tapi kalau benar-benar yakin, ada teladan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan enggak mudah. Jangan sok-sok pede. Umar aja enggak lakukan itu loh. Umar bin Khattab. Jadi jangan, jangan, oh betul. Hati-hati. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim, dan seluruh umat muslim di dunia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ini pendosa. Banyak dosa yang saya lakukan, dan pada saat itu banyak petunjuk jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saya abaikan, dan sekarang saya jatuh sejatuh-jatuhnya dan lemah. Bantu beri nasihat saya Ustaz untuk bangkit lagi menyebut iman dan hidayah. Allah jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu atas pertanyaannya. Penanya mengatakan saya ini pendosa. Kan saya katakan kita semua pendosa. Dan bisa jadi yang bicara detik ini lebih banyak dosanya daripada yang bertanya. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling bertaubat, yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian Allah muliakan, ingatlah selalu surat Al-Baqarah ayat 268. Ketika Allah berfirman, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitanlah yang menjanjikan, menakut-nakuti kita tentang kefakiran, pesimis, kekhawatiran, kegalauan, merasa kecil, merasa rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Lalu setelah itu dia akan ngajak kita kepada hal yang keji. Jadi ketika harapan kita dipupus sama syaitan, kita putus asa, baru nextnya dia akan ngajak kita melakukan perbuatan keji. Emang saya gak ada bakat jadi orang baik, udah saya mati aja dia, atau saya lakukan A, saya lakukan B, lakukan C. Itu syaitan. Adapun Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan karunia dari sisinya. Ampunan. Allah menjanjikan ampunan. Ini kan pesan bagi kita, separah apapun kesalahan Anda, minta ampun sama Allah. Dan harapan itu pasti ada. Harapan itu ada. Harapan itu ada. Lihat bagaimana Nabi SAW begitu simpel. Dalam masalah ini, orang suruh taubat. Yang membuat kita terpuruk adalah syaitan. Yang membuat kita putus asa adalah syaitan. Udah simpel. Makanya kata Syashin Kiti Hafizullah Ta'ala, camkan baik-baik, kesedihan dari syaitan sudah. Keputusasaan dari syaitan. Keputusasaan dari syaitan. Nggak usah ditanya, ini dari mana? Langsung confirm syaitan keputusasa. Merasa kerdil, merasa pesimis dari mana? Dari syaitan. Bukan dari Allah. Allah dan Rasulnya suka optimisme. Yu'jibunil fa'lu. Allah suka optimis. Nabi suka optimisme. Jadi pesimis dari mana? Syaitan sudah. Jadi gak usah ribut-ribut. Gak usah, ini kita mau diagnosa dulu. Kita mau observasi dari mana. Udah gak usah observasi ribut-ribut deh. Putus asa. Pesimis. Semua dari syaitan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.